جاءت بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بابك لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. Janganlah kalian memilih-milih atau mencari-cari dengan solat kalian itu terbitnya matahari dan tidak juga terbenamnya. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan annaha qalat wahima Umar innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayataharra tulu'u syamsi wa ghurubuha. Keliru Umar yang dilarang oleh Nabi itu hanyalah menyengajakan mencari waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya. Imam Nawawi dia mengatakan ta'ani Aisyah menginginkan dari wahima Umar ini maksudnya adalah Umar bin Khattab. Fi riwayatihi, dalam riwayat Umar, annahyu anis salati ba'dal asri mutlaqa, bahwasanya Umar ini melarang dari salat setelah asar secara mutlak, ini secara umum, pokoknya tidak ada salat setelah asar. Makanya Aisyah mengatakan itu ada sebuah kekeliruan. Wa innama naha 'anit tahri. Larangannya adalah hanya saja larangan itu dari kesengajaan. Sengaja menunggu-nunggu waktu itu sampai terbit matahari atau terbenam matahari baru melaksanakan sholat. Qala al-qadhi innama qalat a'ishatu hadha lamma rawatuhu min sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal asr. Qadhi dia mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ungkapan ini ketika Aisyah meriwayatkan kepada Abdullah bin Tawus tentang sholat Nabi 2 rakaat setelah asar. Yani Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Qala wa ma rawahu Umar qad rawahu Abu Sa'id wa Abu Hurairah qad qala Ibn Abbas fi Muslim. Qadi dia mengatakan apa yang diriwayatkan oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Umar adalah larangan salat setelah asar. Juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Dan juga Ibnu Abbas sungguh telah mengatakannya di apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu akhbarahu bihi ghairu wahid. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya tidak satu orang yang menyampaikan kepadanya tentang itu. Qultu, Imam Nawawi dia mengatakan, atau Qadi dia mengatakan, wa ijma'u baina riwayataini. Maka 2 riwayat ini seakan-akan bertolak belakang. Aisyah meriwayatkan Nabi sholat 2 rakaat setelah asar. Umar meriwayatkan, Abu Sa'id meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan, Ibn Abbas mempertegas bahwa Nabi sholat 2 rakaat setelah asar. Lalu bagaimana mengkompromikan 2 riwayat ini? Qadi dia mengatakan, cara mengkompromikan 2 riwayat ini, fariwayatu taharri mahmulatun ala ta'khiril fariidha ila hadzal waqt. Riwayat larangan untuk memilih-milih waktu sampai terbit matahari atau terbenam matahari itu ditafsirkan kepada solat fardu yang diakhirkan, sengaja diakhirkan ke waktu tersebut. Ini sholat asar, ditunggu-tunggu-tunggu, hampir mau tenggelam matahari, baru sholat asar. Sholat subuh, begitu juga. Ditunggu-tunggu-tunggu, hampir terbit matahari, baru sholat subuh. Ya. Maka, larangan taharri ini ya adalah larangan menyengaja mengulur-ulurkan sholat fardu kepada waktu tersebut. Wa riwayatun nahyi mutlaqan, larangan mengerjakan sholat secara umum pada waktu tersebut setelah sholat asar, mahmulatun ala ghairi zawatil asbab. Larangan itu ditafsirkan kepada sholat yang tidak memiliki sebab. Itu berarti sholat sunat mutlak. Maka sholat sunat mutlak tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Mulai dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Mulai dari setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau seandainya sholat memiliki sebab, tahiyatul masjid, sholat sunat, sholat mengqadha, sholat qabaliyah. Ya, yakni sebelum sholat subuh, ada sholat sunat qobliyah. Taunya dia tidak sempat mengerjakan karena terlambat bangun. Masuk ke masjid, orang sudah sholat berjamaah. Maka apa yang dilakukannya? Dia harus sholat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila telah ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti dia langsung masuk. Nah, setelah dia sholat subuh, boleh dia mengerjakan sholat, mengqadha sholat sunat yang sudah biasa dia lakukan sebelum sholat subuh, dia kerjakan setelah sholat. Dan boleh juga dia kerjakan setelah terbit matahari. Imam Malik dia lebih cenderung mengutamakan untuk mengerjakan mengqadha'nya sholat sunat qabliyah subuh itu setelah terbit matahari. Namun boleh seorang sahabat ada yang mengerjakan sholat sunat qabliyah subuhnya karena dia terlambat, dia kerjakan setelah sholat subuh. Dan Nabi melihat ahli itu, ditanya oleh Nabi, sholat subuh bukan 4 rakaat. Lalu disampaikan bahwasanya dia belum mengerjakan sholat sunat qabliyah. Lalu Nabi tidak melarangnya. Itu bagian dari bentuk sunnah takririyah. Perbuatan sahabat yang beliau tidak melarangnya. Jadi dua riwayat, antara riwayat Aisyah dan riwayat Umar itu bisa dikompromikan. Ya, larangan adalah kepada, kalau bahwasanya riwayat Aisyah itu adalah larangan dalam memilih-milih waktu hampir terbit atau terbenam matahari untuk sholat fardu. Itu yang pernah kita pelajari. Tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. Itu sholat munafiq, itu sholat munafiq, itu sholat munafiq. Yajlisu yarkubus syams hatta idha kana baina qadni syaitan naqara naqaratain aw naqara raka'atain wa lam yadhkurullah illa qalil aw naqara arba'an fa naqara arba'an fa lam yadhkurullah illa qalila. Duduk dia menunggu-nunggu matahari sehingga matahari sudah mendekati antara dua tanduk syaitan, lalu dia mematok 4 kali dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ya. Nah, ini salat munafik dan ini dilarang. Adapun larangan dari Umar secara mutlak, riwayat dari Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibn Abbas dan yang lainnya itu adalah tertuju kepada salat mutlak. Sholat yang tidak memiliki asbab. Kalau seandainya sholat memiliki sebab, boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Taib. Riwayat yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal 'ashri. Nabi tidak meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Qala faqalat Aisyah, lalu yakni Taus dari bapaknya, ya, dia mengatakan, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tataharraw tulu'ash syamsi wa la ghurubaha wa tusallu 'inda dzalik. Janganlah kalian memilih-milih waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Lantas kalian mengerjakan sholat pada waktu itu. Ya, yaitu ada unsur kesengajaan mengerjakan sholat fardu pada waktu itu, maka ini adalah dilarang. Adapun orang yang memiliki udzur dalam kondisi darurat, maka itu lain hal. Ya. Jadi kita dilarang untuk memilih-milih waktunya pada saat itu, karena kita sudah pelajari sebelumnya bahwa matahari terbit dan terbenam antara dua tanduk syaitan, sehingga apabila kita ruku dan sujud pada saat itu, maka kita menyerupai orang-orang kufar yang mengibadati matahari, yang mengibadati syaitan pada waktu tersebut. Maka kita dilarang untuk melakukan hal yang sama dan dilarang untuk menyerupainya. Wallahu ta'ala alam, kita cukup sampai di sini. Kalau kita sambung, hadisnya panjang, pembahasannya masih dalam mengenal dua solat, dua rakaat yang dikerjakan oleh Nabi setelah asar itu solat apa. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.